Alangkah gandum rasa hidup nongkrong di atas tikar Malioboro malam hari. Dan gudeg tempe, teh, jahe, rokoknya dor join sama kamu. Kaki medingkrang, ongkang-ongkang rasani zaman kang lintang pukang. Aku merasa akulah seorang gelandangan. Sebab aku seorang gelandangan, maka akulah warga negara yang paling diistimewakan. Memang cuma sedikit saja kebahagiaan kehidupan, tapi aku bebas untuk nangkring dan tidur-tidur. Sebab semua orang yang berumah pada nutup jendela dan pintu-pintu, maka jiwaku langsung dibungkus oleh semesta. Namaku duluan dicatat oleh para malaikat yang terbang mengendarai udara. Apa kabar angin? Makin deras dan berbau busuk. Apa kabar Pak Dewa Ringin? Rasa makin dingin, tidak habis-habis kita dikutuk. Cuaca bangkit. Edan, lihat itu tulisan di kain yang berbendar-bendar. Musabaqah tilawatil Quran antar mahasiswa. Dan kemudian di sebelahnya, lomba disco bergaya model contralala. Halo Godor, aku memandang sel-sel gemetar dan terbakar. Aku memandang semangat dan nafsu yang berkibar-kibar. Muhammadur Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tayub, aku mendengar bayangan suara Tuhan dan pinggul yang digoyang-goyang. Kenapa kamu gatal memandangnya sebagai wayang yang jejer berhadapan? Kata orang inilah lanskap yang membingungkan. Hehe, apa salahnya kitab suci dilombakan sebab memang hanya untuk dilomba-lombakan. Dan apa salahnya pinggul digoyang-goyang kalau memang untuk jiwa kita yang menggelegak bagai lautan tidak ada lain yang bisa memberi tawaran. Hei, wahai kamu bintang gemintang. Hei, kami telah ditipu oleh arah. Utara dan selatan. Utara bisa menjadi selatan dan selatan bisa menjadi arah. Dan selatan bisa menjadi utara. Ayo. Ayolah. Ayo, ini bayangan suara Tuhan dan ini pinggul yang digoyang-goyang. Terdengar suara seorang ibu. Anak kita Peti kok belum juga datang ya Bune ya? Ya Pak Ne ya. Oh, bukan Peti Bune, nama anak kita itu kan Fatimah. Baiklah Fatimah, tapi kok malam-malam gini kok belum juga datang ya? Tentu belum, dia akan jadi panitia MTQ. Tapi katanya sudah selesai MTQ, ia akan terus ke Kolombo Disco. Cabang bayi jantan betina. Inikah yang disebut gelagat zaman yang luas? Warna yang samar? Atau pelajaran bagaimana memahami inti nilai yang lebih tersembunyi? Hari-hari kita terserimpung menjadi engsel dalam roda mesin yang lancar. Ketika makin jelas bahwa hidup adalah pentarong yang tidak bubar-bubar. Kita terhimpit beku dalam lingkaran Allah, semoga malaikat juga sempat bikin-bikin lingkaran. Hei, ini gereja, ini masjid, ini kuil, ini Diamond Night Club, ini penari-penari bugil, ini peradaban tinggi, ini kultur ultramodern, ini daging kehormatan, dengan 2000 perak, silahkan pesen. Untuk dikunyah-kunyah dalam tawa. Hidup oleng. Alam dipak dalam kaleng. Hidup hilang jiwa gedung dan lampu-lampu mega menegaskan sukma yang kosong dan fana. Bila cintai dunia lebih dari segala-galanya. Mari kita jual hidup kita untuk segumpal benda, status dan sekeranjang prestise. Kita bikin sendiri berhala-berhala kita. Bergabung kita dengan komputer sekaligus dengan dupa-dupa. Apa tidak? Hidup ialah perebutan, pertarungan. Hidup ialah sejumput makanan. Seporsi kenikmatan dalam usus. Ialah sebidang tanah, seperangkat gedung, satu drum gengsi sosial. Plus sejumlah tas picisan. Jadi kenapa tidak? Kenapa tidak? Hidup ialah membangun bukit. Meskipun peti mati jelas amatlah sempit. Hidup ialah mencungkil matahari, merobek langit. Terlempar kita oleh kekuatan kita sendiri tanpa bisa kembali bangkit. Tapi aku hanya seorang gelandangan. Aku tidak dihitung kecuali sebagai seonggok kotoran. Aku tak dikehendaki kecuali lenyap dan mati. Beberapa orang gelandangan diusir dari kehidupan. Mereka bermimpi terbang bersama burung-burung di awan yang hidup dan mati hanya karena alam. Karena itu marilah, marilah, marilah bersembahyang, bersembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala s-salah, hayya 'ala al-falah. Qad qamat s-salah, قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.